والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. كم مسلمين كم مسلمات، جمعة سبو yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Sebelum kita memulai pelajaran kita di pagi hari tanggal 8 Zulhijjah 1439 Hijriah sesuai dengan penetapan pemerintah kita, atau tanggal 9 Zulhijjah di pagi hari ini atau di hari ini, nanti para jemaah haji akan memulai ibadah wukuf di Arafah, di Padang Arafah, hari di mana mereka melakukan salah satu dari rukun ibadah yang sangat mulia, rukun ibadah haji yang sangat mulia, yang sangat agung, yang sangat utama, sebagaimana yang di jelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-hajju Arafah. Ibadah haji itu adalah wukuf di Arafah. Maksudnya adalah menjelaskan bahwa rukun wukuf adalah rukun yang sangat penting, yang sangat mulia, yang sangat utama, yang sangat agung. Ketika mereka berada di tempat di satu tempat, di sana berkumpul semua jemaah haji di hari itu, dan Allah Subhanahu wa taala juga turun ke langit dunia sebagaimana yang diberitakan oleh Nabi dalam hadis yang sahih, fi asyiyati Arafah, di petang hari Arafah Allah turun kemudian membanggakan para jemaah haji yang berada di Arafah kepada para malaikat. Dan bahkan Allah mengatakan, "Unzur ibadi atauni thu'than ghubra." Lihatlah oleh kalian hamba-hambaku datang dalam keadaan badan penuh dengan debu dan rambut tidak terurus, kusut. Ya. Yarjuna rahmati. Datang mereka untuk mengharapkan rahmat dan ampunanku. Fashhadu bi anni qad ghafartu lahum, maka saksikanlah bahwa sesungguhnya saya telah memberi mereka ampunan. Inilah ibadah haji, ibadah wukuf yang dilakukan oleh para jemaah haji di hari ke-9 Hijriah, ya, menurut penetapan pemerintah Arab Saudi. Maka hari yang mulia ini, di pagi hari yang mulia yang dijelaskan oleh Nabi, khairu yaumin tala'at fihi syamsu, sebaik-baik hari di mana matahari terbit di hari-hari itu, yaumu Arafah, adalah hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli, dan sebaik-baik ucapan yang aku ucapkan di hari itu juga diucapkan oleh para nabi sebelumku adalah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Itu yang diucapkan oleh para jemaah haji ketika mereka wukuf di Padang Arafah. Di hari yang mulia ini juga kita menghimbau kaum muslimin untuk banyak berdoa untuk saudara-saudara kita di Lombok yang sampai tadi malam masih mendapatkan ujian, mendapatkan cobaan, ya, gempa masih bersusulan dan belum ada tanda-tanda berhenti, untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha lembut, yang maha penyayang, yang maha pengasih, untuk memberikan kekuatan kepada mereka dalam menghadapi cobaan-cobaan Allah Subhanahu wa taala, dan menghentikan. Allah Subhanahu wa taala Maha Latif. Ya, panggil Allah dengan namanya Al-Latif dan minta Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kelembutannya kepada mereka, kepada saudara-saudara kita di sana yang tadi malam mereka masih mendapatkan bencana gempa dan berada di luar di alam terbuka gelap gulita, ya, tidak ada cahaya yang menerangi mereka dan tidak ada yang melindungi mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala yang mencipta malam. Ya, qul a'udzu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq. Allah yang mencipta malam yang melindungi mereka. Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati, memberikan kelembutannya kepada mereka, karena mereka adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Makhluk Allah yang lemah yang membutuhkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hari ini kita juga menghimbau untuk terus mengeluarkan apa yang bisa kita keluarkan untuk saudara-saudara kita. Para saudara-saudara kita yang relawan masih berada di sana. Ya. Dan kita juga sudah membuka hubungan dengan mereka-mereka yang ada di sana untuk bisa memberikan apa yang kita berikan untuk saudara-saudara kita di Lombok, memberikan bantuan materi, ya, harta, banyak yang mereka butuhkan ternyata. Mereka membutuhkan tempat tinggal sementara, mereka membutuhkan tempat untuk buang hajat, mereka membutuhkan makanan, membutuhkan alas untuk tempat duduk, tempat tidur. Mereka membutuhkan banyak sekali. Dan bayangkan bila mana kita dalam kondisi yang seperti itu, ya, dalam kondisi yang seperti itu, maka ma'asal mu'minin wal mu'minat yang dirahmatin Allah, saya masih mengatakan kepada pihak masjid ini untuk terus membuka kesempatan untuk kaum muslimin berinfak, ya, mendermakan apa yang mereka bisa berikan untuk saudara-saudara kita, karena memang harta kita yang sangat kita butuhkan nanti di akhirat. Ibadah kita, ya, mungkin kita dalam ibadah yang ibadah puasa, ibadah salat, ibadah yang lain berat, tetapi untuk mengeluarkan harta kita jangan sampai pula berat, ya, apalagi di saat orang-orang membutuhkan, memberikan kelapangan kepada orang yang ada di dalam kesempitan, kelapangan di hari akhirat, ya, yang sempit, karena kita tidak mendapatkan perhatian dari siapa-siapa lagi kecuali dari amalan kita. Kalau di dunia ini masih banyak yang kita nantikan perhatian mereka, pasti akan tetap ada orang-orang yang memiliki hati yang bersih, memiliki hati yang dermawan. Di akhirat nanti tidak, semua kita membutuhkan, ya, semua orang membutuhkan, maka tidak akan ada bantuan dari siapa-siapa kecuali dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka melapangkan kesempitan seorang mukmin di dunia adalah kelapangan yang akan didapatkan ketika tidak ada lagi kelapangan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyaral mukminin wal mukminat yang dirahmati oleh Allah, itu sekedar himbauan dengan bertepatan hari ini adalah hari wukufnya jemaah haji di Padang Arafah, dan hari ini pula saudara-saudara kita masih ditimpa oleh musibah dan bencana, maka kita yang diberikan keselamatan, diberikan keamanan, diberikan kelapangan oleh Allah, jadikan kesempatan ini sebagai cara untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin dekat dengan ridha dan rahmat Allah jalla jalaluhu. Kita lanjutkan ya, pelajaran kita. Kita sampai pada bab yang keempat yang berbunyi bab orang yang menyerang untuk membunuh atau melukai organ tubuh orang lain lalu ia membela ya, sehingga membunuh atau melukai penyerang maka tidak ada tanggungan atasnya. Artinya yang hendak dianiaya, hendak dibunuh itu membela diri, lalu ternyata yang menjadi korban adalah penyerang, maka dia tidak dibebankan, yang membela diri itu tidak dibebankan untuk menanggung apa-apa dalam ketetapan syariat kita. Dan telah kita baca beberapa hadis ya, di bawah ini hadis yang pertama, kedua, ketiga dan keempat, hadis 4300 ini hadis terakhir kita baca ya, di mana orang yang menggigit temannya tersebut ketika tangan yang digigit ditarik sekuat-kuatnya sehingga gigi yang menggigit tercabut atau copot, lalu yang giginya copot menuntut kepada Nabi untuk ditetapkan hukuman bagi yang menyebabkan giginya copot, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menegurnya dengan teguran yang sangat keras, bahkan dia mengatakan apakah kamu seperti unta yang menggigit. Dan bahkan dia mengatakan Nabi SAW dalam riwayat yang telah kita baca, apakah engkau hendak memakan daging ya, saudaramu. Ini semuanya teguran keras. Kemudian secara hukum Nabi SAW mengatakan bahwasanya gigimu yang ketika berkhianat tidak ada nilainya. Gigimu yang berkhianat yaitu melakukan penganiayaan itu tidak lagi ada harganya, sia-sia, copotnya sia-sia karena tidak ada pembayaran apa-apa, tidak ada konsekuensi hukum apa-apa dengan copotnya gigi orang tersebut karena dia menggigit ya, karena dia yang menggigit. Sama dengan tangan seperti yang kita jelaskan, ketika dia mencuri maka tangan itu dengan harga atau dengan nilai yang paling rendah dipotong ya, dengan nilai pencurian yang paling rendah ya 2 dirham dipotong. Tetapi kalau dia amanah maka ketika satu jari saja terzalimi diputus maka dia akan mendapatkan 5 ekor unta ya, bayangkan ketika dia menjaga amanah sesuai dengan keridhaan Allah maka dia mahal ya. Tetapi ketika dia berkhianat dia rendah ya, ketika dia berkhianat dia rendah. Maka semakin amanah kita menjaga tubuh kita ini sesuai dengan syariat Allah maka dia pasti mulia ya, setiap senti dari tubuh kita ini mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mukmin dengan keimanannya lebih mulia daripada Ka'bah. Seorang mukmin, darah seorang mukmin, jiwa seorang mukmin dengan keimanannya tersebut lebih mulia daripada Ka'bah, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan hancurnya dunia ini semuanya lebih ringan ya di mata Allah daripada meninggalnya atau matinya terbunuh seorang mukmin sia-sia. Ya. Matinya terbunuhnya seorang mukmin sia-sia. Ini luar biasa. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada terbunuh seorang sahabatnya yang telah kita baca pelajarannya tanpa bisa dituntut pembunuhnya karena tidak ada bukti, maka Nabi sendiri yang membalas, yang memberikan pembayaran diatnya 100 ekor unta. Ya. 100 ekor unta pembayaran diat yang diberikan oleh Nabi SAW kepada keluarga yang terbunuh, keluarga dari korban yang terbunuh. Ini hadis yang telah kita baca dan kita lanjutkan pada hadis 4301 pada halaman 288. Saya tadi sebelum membuka pelajaran hendak mengingatkan apa yang dibaca oleh imam tadi berkenaan dengan gempa ya, yang kemarin yang sampai tadi malam itu pencapaian ukuran skala Richternya hanya 7. Ya. 7 koma. Ya, 7. Sementara ayat yang dibacakan oleh imam tadi dari gempa hari kiamat ini luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum inna zalzalatas saati lasyai'un 'adzim." Asyai'un 'adzim. Ya, wahai manusia, bertakwalah kepada Rabb kamu, sesungguhnya gempa goncangan hari kiamat benar-benar sesuatu yang besar, syai'un 'adzim. Ya, besar sekali. Gempa ini bukan untuk satu wilayah saja, tetapi bumi ini yang digempakan oleh Allah. Semua. Ya, semua digoncangkan segoncang-goncangnya, sedahsyat-dahsyatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Idza dukkatil ardu dakkan dakka, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Segoncang-goncangnya. Ini tidak ada ukuran skala Richter lagi. Tidak bisa diukur dengan pengukur tersebut. Dia sudah segoncang-goncangnya, dan bahkan Allah ceritakan, yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma ardha'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara. Ya. Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakin adzaballahi syadid. Ini luar biasa bagaimana akibat dari goncangan tersebut. Ya. Di mana wanita-wanita yang menyusui, menyusukan anaknya, melepaskan susuannya, ya, kemudian watada'u kullu dhati hamlin hamlaha, setiap yang hamil keguguran atau ya, keguguran karena goncangan tersebut, saking dahsyatnya, saking besarnya. Dan ini menunjukkan bahwasanya hari kiamat pasti gempa, dan banyaknya gempa, kata Nabi kita Muhammad SAW, itu juga sebagai tanda dekatnya hari kiamat. Kasratuz zalazil merupakan salah satu tanda dari tanda-tanda kecil hari kiamat. Ya. Dan banyaknya gempa. Hitunglah dalam kisaran waktu tidak sampai 1 bulan. Nah, mungkin 2 minggu, 2 pekan, itu sudah di atas 400 kali. Ya, gempa di Kepulauan Rombok. Ya. Sudah di atas 400 kali. Dan belum selesai. Belum selesai. Ini menunjukkan hari kiamat memang sudah terlalu dekat. Ma'asyiral mu'minin wal mu'minat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah saya ingat apa yang tadi seharusnya saya sampaikan, yaitu tentang kaitan apa yang kita imbau kaum muslimin untuk semakin memperbanyak ibadah dengan momen musibah yang menimpa saudara-saudara kita, dengan ayat yang dibacakan oleh imam pertama kali tadi tentang dari di awal surat, apa itu, Al-Hajj, ya, dibaca di awal surat Al-Hajj, dan juga kita musim haji, ya, di musim haji, dan surat awal di pembukaan surat Al-Hajj ini juga di musim haji, dan dimulai surat ini dengan berita gempa hari kiamat, goncangan dahsyat hari kiamat. Dan kita juga mendengar berita, menyaksikan bagaimana akibat dari gempa yang menimpa, dan itu rendah dibandingkan dengan gempa hari kiamat. Kita lanjutkan, balik kita ke hadis yang ke 4301, halaman 288, 4301. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Ahmad bin Utsman An-Naufali qala haddatsana Quraisy bin Anas an ibni Aun an Muhammad bin Sirin an Imran bin Husain radhiyallahu taala an, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna rajulan, kata Imran, anna rajulan adda yada rajulin, ada seorang laki-laki menggigit tangan laki-laki lain. Fantaza'a yada, yang digigit tangannya menarik dengan kuat tangannya. Fasaqatat saniyatuhu au thanaya, maka jatuhlah atau copotlah kedua gigi depan, atau ya, gigi depan dari orang yang menggigit. Fasta'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia meminta, mengkasuskan, menuntut dengan mengangkat perkara tersebut kepada Nabi SAW. Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi berkata, ma ta'muruni, apa yang kamu inginkan saya putuskan? Ta'muruni an amurahu an yada'a yadahu fi fika taqdamuha kama yaqdamul fahlu. Engkau inginkan saya untuk menyuruh dia agar membiarkan tangannya engkau gigit seperti seekor unta menggigit. Mana ada orang yang ketika digigit dia biarkan saja, gigitlah. Mana ada? Pasti dia akan dengan spontan menariknya karena dia kesakitan. Dan tidak ada keinginannya untuk mencopot gigi. Tapi karena gigi itu yang berkhianat, maka dia copot. Maka Nabi SAW, kamu maunya kamu saya mengatakan kepada orang yang engkau gigit, biarkanlah tanganmu digigit olehnya. Ini pertanyaan yang maksudnya teguran dari Nabi SAW. Dan bahkan diperumpamakan oleh Nabi seperti unta, kama yaqdamul fahlu, sebagaimana unta menggigit, idfa' yadaka hatta ya'addaha thumma intazi'ha. Nah sekarang kalau kamu mau, nah sekarang serahkan tanganmu ke giginya, ya, biar dia enggak menggigit, kemudian nanti kamu tarik pula, kisos. Mana mau dia? Dia enggak mau terasa sakit sedikit pun. Ya. Kalau kamu mau, nah sekarang serahkan, ulurkan tanganmu agar digigit oleh kawanmu tersebut, nanti kamu tarik pula. Ya. Itu yang kisos. Ya. Tapi kan belum tentu tercopot pula giginya. Ya. Belum tentu, belum pasti. Tetapi Nabi SAW justru karena pengkhianatan tersebut tidak menuntut, tidak menetapkan qisas. Tidak menetapkan qisas. Justru Nabi SAW sebagaimana dalam riwayat-riwayat yang telah kita baca, Nabi mengklirkan permasalahan. Tidak ada tuntutan apa-apa, engkau yang salah, engkau yang menggigit. Maka Nabi SAW di samping menegur dengan teguran yang keras, juga menjadikan gigi itu yang copot sia-sia. Tidak ada tuntutan balas, tidak ada denda apa-apa. Itu hadis 4301. Setelahnya 4302. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Syaiban bin Farrukh qala haddatsana Hammam qala haddatsana Atha an Safwan bin Ya'la ibn Munya atau an Safwan bin Ya'la ibn Munyah an abihi radhiyallahu an qala atan nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulun wa qad atta yada rajulin fantaza'a yadahu fasaqatat thaniyata ya'ni alladhi addah qala fa'abtalaha an nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qala aradta an taqdamahu kama yaqdamu alfahlu. Yani kisahnya sama, ya, diriwayatkan oleh Ya'la Safwan, oleh Ya'la bin Umayyah sendiri atau Munyah sendiri. Dia yang bercerita, dan dalam riwayat ini yang menggigit bukan Ya'la tetapi budaknya atau pembantunya. Ya, ada seseorang yang datang mengasuskan permasalahan giginya copot. Ya. Ketika dia menggigit seseorang dan orang itu menarik kuat-kuat tangannya dan akhirnya giginya copot, lalu Nabi SAW membatalkan, artinya tidak ada tuntutan apa-apa, gigi itu tercabut sia-sia. Ya, bukan karena sakit memang. Kalau mencabut gigi karena sakit lain lagi halnya. Ini masalahnya giginya bagus kuat, tetapi copot karena dia menggigit tangan yang digigit ditarik oleh pemiliknya dan membuat gigi itu copot. Lalu diangkat permasalahannya, dikasuskan, ternyata tidak ada apa-apa, bahkan sia-sia gigi itu tercopot. Ini hadis yang ke 4302. Berikutnya 4303, masih hadis yang sama, dibawakan kembali oleh Imam Muslim. Ia mengatakan, haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah qala haddatsana Abu Usamah قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء قال أخبرني صفوان بن يعلى ابن أمية عن أبيه يعلى بن أمية Qala ghazautu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ini tambahan baru. Bahwasanya yang bercerita yaitu Ya'la ibn Umayyah atau Munyah bercerita, saya pernah berperang bersama Nabi. Peperangan itu adalah Ghazwat Tabuk. Ya, itu perang Tabuk. Perang yang diikut sertai atau yang diikuti oleh Ya'la bin Umayyah atau Ya'la bin Munyah ini adalah perang Tabuk. Qal wa kana Ya'la yaqul, kata perawi, Ya'la ini pernah mengatakan tilkal ghazwatu awthaqu amali indi. Ya, kata beliau, ikut perang bersama Nabi di perang Tabuk itu adalah amalan yang sangat saya harapkan bisa menyelamatkan. Dan ini yang harus kita rasa-rasa dalam amalan kita. Karena ini bisa menjadi penyebab dikabulkan doa kita. Bukankah kita mengetahui bahwa di antara tawassul yang dibolehkan adalah bertawassul dengan amal saleh. Ya, jadi kita harus mencari-cari amalan yang membuat kita benar-benar merasa berbahagia mengerjakannya. Ya, merasa benar-benar puas kita, dan bukan untuk membangga-banggakan kepada manusia, tapi kita rasakan ibadah tersebut betul-betul spesial dan saya merasa benar-benar lapang dada, tentram, bahagia ketika melakukannya. Ya'la bin Umayyah merasakan itu, bahwasanya perang Tabuk yang dia ikuti dan perang itu bersama Nabi SAW ini amalan yang awthaq, yang paling kuat. Ya, awthaqul amal, amalan yang paling kuat yang dia rasakan. Dan kenapa pelajaran penting ini kita ambil? Karena memang harus ada. Kita bisa saja beramal dengan kita tidak akan terlepas dari kesempitan dalam hidup ini. Kita butuh Allah Subhanahu wa taala melapangkan, memberikan apa yang kita minta. Ya. Maka di saat itu kita bisa mengingat-ingat amal ibadah kita untuk melaporkan kepada Allah, bukan untuk diumumkan kepada manusia. Untuk melaporkan kepada Allah, ya Allah, saya pernah beramal seperti ini dan Engkau Maha mengetahui. Bila mana Engkau tahu amal itu benar-benar saya ikhlas melakukannya dan Engkau tahu saya benar-benar puas mengerjakannya, maka berikanlah apa yang saya inginkan. Ini tawassul seperti yang dilakukan oleh siapa? Tiga orang yang terkurung dalam gua. Ketika mereka dalam kehujanan, kemudian mereka berteduh di dalam gua, tiba-tiba jatuh batu besar dan pas terjatuhnya di mulut gua, di pintu gua, sehingga menutupnya, sehingga tidak bisa didorong dari dalam dan juga tidak terdengar suara dari dalam untuk berteriak, tidak mungkin bisa didorong oleh manusia. Ya. Maka mereka mendapatkan ilham, mendapatkan kesimpulan bahwa mereka harus meminta kepada Allah dengan bertawassul menggunakan amal-amal saleh. Dan amal saleh yang mereka lakukan bukan itu-itu saja, bukan yang tiga itu, tetapi mereka melakukan amal yang banyak. Tetapi itu yang mereka rasakan adalah amalan yang spesial. Itu yang mereka laporkan kepada Allah. Ya. Yang satunya berbakti dengan bakti yang luar biasa kepada orang tua. Ya. Yang satunya lagi menjaga amanah. Ya. Yang satu lagi kesucian jiwa dari berbuat dosa. Ya. Dia sudah mudah melakukan perbuatan zina, tetapi karena takut kepada Allah. Bagaimana dia benar-benar ingin menjaga dirinya dari berbuat dosa besar, perbuatan keji. Akhirnya dengan tiga amal soleh itu Allah selamatkan mereka. Kalau dipikir-pikir, tidak akan mungkin mereka selamat. Gua itu kuburan mereka. Banyak kondisi yang seperti dialami oleh manusia, yang seperti ini dialami oleh manusia. Dan yang senada dan bahkan lebih dari itu banyak kita dirasakan oleh kaum muslimin. Ya. Maka bisa menggunakan amal saleh. Di sini, Ya'la bin Umayyah merasa bahwasanya ibadahnya, ikut perang Tabuk bersama Nabi itu ibadah yang istimewa. Ya. Yang tidak akan mungkin berulang kembali. Disimpannya terus, bisa saja itu menjadi penyebab Allah turunkan rahmatnya. Faqala apa? Qala Safwanu, qala Ya'la kana li ajirun faqatala insanan fa'adda ahaduhuma yad al-akhar قال لقد أخبرني صفوان أيهما أفضل آخر فانتزع المعدود يده من في العبد فانتزع إحدى ثنيتيه فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فأهدر ثنيته. Maksud dari hadis ini sama dengan sebelumnya, tetapi penekanan bahwa yang menggigit itu bukan Ya'la bin Umayyah dalam riwayat ini, tetapi justru pembantunya Ajir, yang orang upahan dia itu yang bertengkar dengan orang lain, mungkin dengan sesama tukang, kemudian menggigit, digigitnya tangan lawannya, kemudian ternyata giginya yang copot, lalu diadukan itu kepada Nabi, dan Nabi SAW membatalkan giginya tersebut, tidak ada nilainya karena dia telah berkhianat. Hadis terakhir di bawah bab ini hanya sekedar sanad saja, dibawakan oleh Imam Muslim kembali, nomor 4304. Imam Muslim mengatakan wa haddatsanahu Amr bin Zurarah qala akhbarana Ismail bin Ibrahim qala akhbarana Ibnu Jurayj bi hadzal isnadi nahwahu. Kita sudah jelaskan perbedaan nahwahu dengan mithlahu. Ya. Di sini memang tidak disebutkan perbedaan, walaupun dia mengatakan nahwah. Nahwah itu seperti atau hampir senada. Ada perbedaan. Ya. Sementara mithlahu itu sempurna. Kesamaannya ya, sama semuanya. Tidak ada perbedaan. Sementara nahwahu hampir senada. Terkadang Imam Muslim menyebutkan perbedaan-perbedaannya. Di sini tidak disebutkan karena memang dia tidak menyebutkan sanad matan. Tidak menyebutkan bunyi hadis, dia hanya membawakan sanad yang baru, sementara hadisnya sama sekali tidak disebutkannya. Dia menyebutkan atau mengisyaratkan ke riwayat-riwayat sebelumnya dan kisahnya sama. Itulah hadis terakhir di bawah bab yang keempat dan sudah jelas, dan ini sebagai pegangan bagi orang-orang yang berada yang mempelajari tentang fikih syariat, ya. Ahwal syakhsiyah atau tentang hukum syariat, bahwasanya salah satu dari tuntunan adalah bab ini. Bila mana kejadiannya seperti ini, maka penetapan hukumnya seperti itu. Artinya kalau korban copot gigi itu disebabkan oleh pengkhianatannya bukan karena ditinju dari luar, ya. Kalau ditinju dari luar itu dapat, ya, dapat diet dia. Tapi karena dia yang menggigit, maka dia jadi tidak bernilai. Sama dengan tangan tadi, ketika dia mencuri, dia tidak bernilai. Bahkan dengan hasil pencurian yang sangat rendah sekali dia dipotong. Tetapi kalau sempat dia menjaga amanah dan berbuat baik terus, ya, taat kepada aturan Allah, maka dengan terpotong satu jari saja, dia sudah dimuliakan oleh agama. Sudah dimuliakan oleh agama Allah Subhanahu wa taala. Itu bab yang keempat. Kita lanjutkan bab yang kelima. Bunyinya adalah bab isbat al-qisas fil asnani wa ma fi ma'naha. Ini tentang gigi tadi juga. Jadi gigi itu satu gigi nilainya besar kalau dia teraniaya, bukan menganiaya. Kalau yang bab yang keempat itu gigi yang menganiaya. Kalau yang sekarang ini gigi yang teraniaya. Ya. Bab isbatul qisas fil asnani wa ma fi ma'naha. Bab ditetapkan hukum qisas terhadap gigi yang, ya, dalam masalah gigi dan yang dan organ tubuh yang lain. Ya, setiap organ itu punya qisasnya. Ruas jari punya qisasnya. Harus dipotong seruas jari itu pula. Kalau tidak bayar dia. Ya, kalau dia memotong satu ruas jari, maka ruas jari itu harus dipotong pula, dihilangkan juga, ya, seukuran itu. Kalau tidak mau, bayar dia. Bayar dia. Ini bab yang kelima, bab ketetapan hukum qisas dalam menanggalkan gigi dan organ tubuh yang lain, memberikan penganiayaan terhadap gigi dan organ tubuh yang lain. Hadis yang pertama 4305. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah qala haddatsana Affan ibnu Muslim qala haddatsana Hammad qala akhbarana Thabit an Anas. Ya. Ya, saya ketika menjumpai Thabit dengan gurunya Anas ini. Thabit itu Thabit ibn Aslam al-Bunani, nama lengkapnya. Thabit ibnu Anas ibnu Aslam al-Bunani. Ini murid terdekatnya Anas bin Malik radhiyallahu taala. Pernah beliau Anas bin Malik meriwayatkan hadis inna minan nasi mafatih lil khairi maghaliq lil syarri wa inna minhum mafatih lil syarri maghaliq lil khairi. Ada sebagian manusia itu kunci kebaikan. Di mana dia berada tersebar kebaikan. Dan sekaligus dia kunci penutup keburukan. Ya. Dia kunci pembuka dan kebaikan dan kunci penutup keburukan. Di mana dia berada dia memberikan keberkahan. Dan sebaliknya ada manusia yang sebaliknya, lawannya. Di mana dia berada dia membukakan keburukan dan menutup kebaikan. Tak mau dia ada kebaikan. Maunya manusia ini berada dalam keburukan. Maunya kaum muslimin ini semuanya menyimpang dari agama. Dia adalah maghaliq lil khairi mafatih lil syarri. Menutup pintu keburukan kebaikan dan membuka pintu keburukan. Setelah selesai hadis ini disampaikan oleh Anas dan diriwayatkan juga oleh muridnya ini Thabit, ya, Anas memberikan percontohan. Ini luar biasa. Kenalnya seorang guru kepada muridnya. Dia mengatakan sesungguhnya Aslam ini, sesungguhnya Thabit ini, dia adalah salah satu dari kunci kebaikan. Ya. Ini rekomendasi yang luar biasa dari seorang guru kepada muridnya. Sesungguhnya Thabit ini, dia adalah miftah lil khairi, kunci kebaikan. Sebagai contoh nyata dari hadis tadi. Setelah mendengarkan hadis tersebut, dia mencontohkan ini salah satu contoh-contohnya. Siapa? Muridnya Thabit ibnu Aslam al-Bunani. Ini menunjukkan bahwasanya hubungan antara guru dengan murid luar biasa. Dan guru benar-benar memperhatikan muridnya. Memberikan penilaian kepada muridnya. Sehingga dia bisa sampai sebegitu berani memberikan percontohan dari sebuah hadis dalam dunia nyata, yaitu kunci kebaikan dan penutup keburukan adalah Thabit bin Aslam al-Bunani. Ini tentang mereka berdua. Kemudian di sini setelah sampai kepada Anas, anna ukhtar Rubayyi umma Haritha. Jadi Anas bercerita tentang seorang wanita. Anas bercerita di dalam hadis ini tentang siapa? Tentang seorang perempuan, yaitu saudari dari Rubayyi. Dan dia berkunyah Ummu Haritha. Beliau perempuan ini kunyahnya apa? Ummu Haritha. Ini yang diceritakan oleh Anas. Apa yang terjadi pada Ummu Haritha ini? Jarahat insanan. Dia telah melukai seseorang. Perempuan melukai seseorang. Fakhtasamu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pun mengkasuskan perkara tersebut kepada Nabi. Diangkat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka setelah berita acaranya dibacakan, kejadiannya, maka Nabi memutuskan apa? Al-qisas al-qisas. Itu keputusan pertama. Tidak ada lagi kecuali qisas. Ini penetapan qisas untuk penganiayaan walau sepotong kecil dari tubuh organ tubuh seorang manusia. Karena mulia. Ya, karena mulia. Maka kata Nabi al-qisas al-qisas, tetapkan qisas. Diputuskan qisas. Kemudian ya, pemutusan hukum telah selesai, sudah diketok palu, cuma kan masih ada kemungkinan perubahan. Ya. Faqalat Ummur Rabi, faqalat Ummur Rabi Rubayy. Ya. Atau Ar-Rabi, maka berkata ibunya Ar-Rabi. Jadi yang tadi melakukan penganiayaan siapa? Saudarinya. Saudarinya. Sekarang yang berkata ibu mereka. Ibu mereka. Faqalat Ummur Rabi, ya Rasulullah, ayuqtassu min fulana? Ya Rasulullah, apakah mesti ditegakkan qisas kepada beliau, kepada fulana, anaknya? Wallahi la yuqtassu minha. Dia mengatakan demi Allah tidak pantas ya, dia dikisas. Kata ibu mereka, wallahi la yuqtassu. Jadi perkataan wallahi ini siapa yang berkata? Ibunya, Ummu Rabi. Ya. Yang melakukan penganiayaan tadi adalah anak mereka, saudari dari Rabi. Berkata ibunya, pantaskah ditetapkan hukum qisas untuk fulana beliau ini? Kata dia tambahkan, demi Allah, ada dia bersumpah, demi Allah tidak pantas ditegakkan hukum qisas untuk dia. Wallahi la yuqtasu minha. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, ya Umar Rabi', al-qisasu kitabullah. Ya, Nabi bertasbih, subhanallah, wahai Umar Rabi', sesungguhnya qisas itu ketetapan Allah. Ya, yang berada dalam Al-Qur'an, kutiba 'alaikumul qisasu fil qatla الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. Dalam ayat lain, السن بالسن والجروح قصاص. Luka melukai itu wajib dikisas. Ya, luka melukai wajib dikisas. Ya, ini hukum Allah. Jadi Nabi SAW bertasbih, subhanallah, sungguhnya kisas yang saya tetapkan itu adalah ketetapan Allah dalam Al-Quran. Qalat, wanita ini tetap karena begitu merasa anaknya itu mungkin tidak sengaja atau mungkin karena pertikaian dia merasa tidak pantas untuk dikisas. Qalat, la wallahi la yuqtasu minha abadan. Ya, demi Allah tidaklah pantas ditegakkan hukum kisas untuk dia, yaitu Ummu Harithah. Ya. Selama-lamanya. Qala fama zalat, terus diulang-ulanginya. La wallahi la yuqtassu minha abadan. Diulang-ulang terus oleh dia. Tidaklah demi Allah pantas ditegakkan hukum qisas untuk anak perempuan saya ini ya Rasulullah. Diulang terus, nyinyir. Ya, qal, kata Anas bercerita, fama zalat hatta qabilud dia. Terus diulang-ulang sampai-sampai yang teraniaya bermurah hati sehingga mereka menerima untuk sekedar bayar dia, tidak dikisas. Jadi dia mengucapkan kata-kata tadi, meminta agar orang yang korban, keluarga korban, tidak menuntut kisas, tetapi mereka cukup menerima dengan dia. Jadi sampai seperti itu. Jadi dia terus mengatakan, la wallahi la yuqtasu minha abadan, la wallahi la yuqtasu minhu abadan, memohon terus. Akhirnya mereka semuanya berlapang dada, yang korbannya, kemudian menerima cukup dengan hukum diat, yaitu membayar. Ya, membayar tetapi tidak dipotong. Membayar tetapi tidak dikisas. Ya. Kemudian Nabi SAW setelah terjadi kejadian tadi, ya, memberikan komentar terhadap kejadian tersebut. Faqala Rasulullah SAW, inna min ibadillah man law aqsama 'ala Allahi la abarra. Ya, sesungguhnya ada di antara hamba-hamba Allah ketakwaan, kesolehannya, dia meminta kepada Allah bahkan dengan cara bersumpah, Allah pasti memberinya. Saking Allah benar-benar memberikan dia keistimewaan. Kalau dengan dimulai permintaannya, kan berbeda antara berdoa meminta, memohon, dengan apa yang disebutkan Nabi, dia bahkan menetapkan kepada Allah dengan cara sumpah, Allah, saya bersumpah denganmu, engkau berikan saya ini, maka pasti diberi oleh Allah. Saking mulianya dia di mata Allah SWT. Ini ada manusia yang seperti ini, karena ketakwaan, kesolehan, karena keimanannya yang luar biasa, sehingga Allah sangat mencintainya. Kalau dia meminta dan permintaan itu bahkan didahului dengan kata-kata sumpah. Sumpah itu kan menekan, kan? Ya, meminta dengan paksa. Itu ceritanya. Sampai-sampai kalau dia meminta dengan paksa kepada Allah, pasti Allah berikan. Karena saking mulianya dia di mata Allah. Nah, seperti tadi, dia bersumpah. La wallahi la yuqtassu minha abadan. Diulang-ulang. Akhirnya Nabi SAW berikan penilaian, sehingga orang ini kan sudah mendapatkan penurunan hukuman, yaitu hanya sekadar membayar diat, tidak lagi dikisas, karena Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu hati keluarga korban sehingga mereka cukup dengan mendapatkan pembayaran diat dan tidak menuntut kisas. Jadi bagaimana Allah Subhanahu wa taala dengan hanya mengatakan itu saja, ibunya wanita ini, Allah memberikan keinginannya. Bahkan dia bersumpah malah. Ini maksud dari ungkapan Nabi di ujung, inna min ibadillah man law aqsama 'ala Allahi la abarra. Saya pernah bercerita, membacakan sebuah cerita di salah satu pengajian yang diriwayat dari Malik ibnu Dinar. Ya, mungkin tidak sempat kita sama. Ceritanya panjang. Untuk menambah kepenasaranan, insya Allah besok kita lanjutkan. Cerita bagaimana mudahnya dia, ya intinya bagaimana mudahnya dia meminta kepada Allah. Bagaimana mudahnya? Allah dimintakan, Allah turunkan, ya Allah, Allah akan beri keinginannya, berikan keinginannya. Bahkan dengan menekankan, dengan sumpah saja Allah berikan. Saking mulianya, saking solehnya, saking bertakwanya, saking tingginya perwaliannya atau walinya, derajat walinya di sisi Allah. Ya. Ini maksudnya. Ini cerita nanti akan kita sampaikan. Ini cerita dari di generasi tabi'in, yaitu di masa Malik ibnu Dinar. Ya, salah seorang dari generasi tabi'in, dan dia yang menyaksikan. Dia bercerita apa yang dia saksikan. Insyaallah akan kita bacakan. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa anam ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.